بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حاضرين jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita matur kalimat tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niat mensyukuri pinten-pinten nikmat Allah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula kali panjenengan kelawan nikmat-nikmat niku kula kali panjenengan saged rawuh wonten masjid niki melaksanakan salat maghrib berjamaah menanti salat isya berjamaah iktikaf wonten masjid ngaji niat nambahi ilmu ngoreksi awak dhewe. Muga-muga apa yang kita lakukan, amalkan sedaya kala wau dipun terangi wonten ngersani Allah Subhanahu wa taala kelawan pikantuk rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kula kali panjenengan sing ngaji muga-muga kita dan keluarga yang di rumah semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana kula kali panjenengan dipun pikak kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringono ilmu sing manfaat, dipun paringono ilmu yang menyinari kehidupan kita, sehingga kita tahu akan celah dan kekurangan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bimbingan dumateng kula kali panjenengan sekeluarga. Kados Gusti Allah memberikan hidayah bimbingan dumateng tiang-tiang ingkang dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sedaya sing hadir dan keluarga yang di rumah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dibanggakan dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting muka-muka besi Allah ridho dumateng kula kali panjenengan amin ya rabbal alamin. Tambahi umur muka-muka besi Allah dadekno umur sing barokah. dipun paringono selira sing sehat wal afiat, dipun paringono rezeki sing murah, saged ringan dan giat ibadah. Muka-muka keluarga kula kali panjenengan ya Allah dipun dadosaken keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang dijaga dan diantarkan kali Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang membanggakan kedua orang tua fit dunia wal akhirah, stoyoh dalam keadaan husnul khotimah, masuk surganya Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Para hadirin nerusakan pengawasan kitab Irsadul Ibad sing kita tutup sunat hai'ah kula kali panjenengan kala wingi lek wis mari tahiyat dikongkon donga. Donga niki saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lek nindonga mboten ngarang dugi manahe piyambak, bukan lahir dari pikirannya sendiri, sehingga doa itu menurut kebutuhan dan pikiran sendiri. Tapi dungoh niki wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyum yuha. Dungoh niki pilihan saking Gusti Allah supaya kula kali sampean gelem donga iki, lek wis donga iki kula kali sampean waca minangka kula kali sampean iki nyediakno wadah, wadah niku wau gawe nampani peparinge Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dumateng kula kali panjenengan niku luweh apik tinimbang kula kali sampean jaluk terus dikei. Gini boten, kula kali sampean jaluke paling jaluk apa sing kula kali sampean ketok, apa sing kula kali sampean krungu, apa sing kula kali sampean kerentekno ana ngene ati. Iku durung karuan nyocoki ambik kebutuhan kula kali sampean ke depan. Sakniki njaluk ngene, 10 tahun kas berubah. Lek wis mari ana ngene donya berubah. Mergane kula kali sampean diwuruhi ambek Gusti Allah liwat donga iki. Nggih. Yeah. Lek wis kula kali sampean ditakdirno bisa donga, niku tandane kula kali sampean dikei ambek Gusti Allah. Napa sing kula kali sampean waca? Tentang terwujudnya kapan niku terserah Gusti Allah, sing penting kula kali sampean donga. Mergane sing apik niku donga, donga apa sing ana ngene Al-Qur'an, donga apa sing diwulang Kanjeng Nabi sesuai dengan kebutuhan. Umpama kula kali sampean kepingin duwe anak sing soleh, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kepingin anak niki mulya sugi sukses, dungoho Rabbana auzi'na an ashkura ni'matakal lati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Beres ya, yeah. Waben wonten nih karena keterbatasan kula kali panjenengan dalam mengkaji, umur wis mepet, kita njaluk mawon nanggene Gusti Allah. Muga-muga kula kali sampean dituntun ambek Gusti Allah bisa melangkah menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. di antara donga sing nalikane sembayang niku sing patut kita suwun geniku kala wingi ya. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Lak pun apal ya? Apal kabeh wonten pendina diwaca. Kula wingi sanggup nulis ya. Lali. Kenek pilek niku napa? Wong-wong ribut golek coblos pira oleh pira ngoten tok. Terusane Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau ini dipun jelasakan sampai min fitnatil mahya wal mamat. Para hadirin, memang kula kali sampean selama urip ana ngene donya niki mboten lepas dari ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Jarene Imam Al-Asma yato illa Al-Iskandari sing ngarang kitab Hikam, la tastaghribil aqdar ma dunta fi hadhihi dar. Artine ngene, lek nekon iku mang sak lawase selama urip ana ngene donya niki, ojo heran kon iku mang lek nemu pira-pira kejadian sing nyumpekno pikir, nyumpekno ati, nyumpekno sembarang. Ya. Lho, kula kali sampean kerana apa? Iki gawane donya ya wis kene iki. Ya. Lek kula kali sampean dadi wong sugi, umpama enak dadi wong sugi. Luwe ngelumane. Duwit tak gawe apa duwit iki? Dienengno tok. Mari ngono wedi entek. Ya. Mari ngono dituku napa isone berkembang dideleng ngene bang. Ya. Iya lek bange gak kaya bang Senturi. Lek kaya bang Senturi. Wassalam. Ya. Mari ngono dideleng. Ana teko kanca. Kene kon tak kei dagang aku ngene butuh modal ngene. Dititipno pertama sakulan rong wulan jujur. Bareng telung wulan petang wulan enak kono nganggur ana gene omah tak setori terus kene metu keringet gak katene nah wonten wonten napa digawe tuku omah kok ngene terus puter mawon ya walhasil gawane donya niku ngoten kene apa kula kali sampean menghadapi beberapa keruwetan ngeten iki cekne kesel mari ngono pegel wis gak nang donya wis nang ngene swarga ae lah ya yeah. Berjane dikae penyakit dikae apa supaya kula kali sampean menilik wis katiningalno donya niki cekne gak napa cekne gak kepen apa niki lho cekne gak keduduk ngoten lho ya cek gak abot ya yeah. Kabut. Bareng kula kali sampean membiasakan untuk meninggalkan dunia duwe-duwe disotakono duwe apa ae ngalah nang gene wong wis ngalah duwe jabatan diletakkan kepingin nang gene Gusti Allah kepingin nang gene Gusti Allah wa akhiru dakwahum ya apa nggih pun Gusti kon tak pensiunan lebih baik ngoten budal nang gene Gusti Allah ya yeah. Semuanya itu proses niki dalam rangka kula kali sampean supaya urip ana donya niki wis pasti teko pastine kula kali sampean gak napa gak kabotan ninggalno donya dunya. Mergane kula kali sampean dikongkon ambek Gusti Allah donga. Ya apa? Supaya selamat min fitnatil mahya, dari cobaan hidup. Iya. Lah sinten mawon orang gini donya pasti kecoba. Inna asyaddal bala'i al-anbiya. Ujian yang terberat itu diterima para nabi. Nabi. Summal aulia, kemudian para wali. Summal ulama, kemudian ulama. Ulama niku sinten? Bukan sekedar mereka yang berlevel utawa diceluk kiai, diceluk ustad, atau mereka yang pandai berserban atau berpose sebagai ulama. Tidak. Mereka yang betul-betul takut kepada Gusti Allah. Kita tidak usah menilai ini kewahunan. Maksudnya penlek kula kali sampean sudah diselamatkan kali Allah dari cobaan dunia, maka kula kali sampean otomatis selamat onok gini kuburan. Ya. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan dari cobaan gini ku tiang sing menjelajah dunia rupane dajjal. Miturut lekne dajjal ngoten niku mudune niku sik besok wis akhir zaman. Lek wis dajjal sesungguhnya itu akan datang, itu pasti akan terjadi kiamat. Dajjal itu adalah diberi satu makhluk Allah, piambe niku adalah mempunyai ciri yang khusus yang diketahui oleh orang-orang. Lek ne dhewe ku mang pancen dajjal. Aneh, krono saking saktine dajjal niku wau, maka orang-orang kepincut. Kono ngono bangsat pisan, maling kono iku. Iya gak apa-apa kon maling. Sakniki kon aku iki meskipun prainku maling kaya ngene, aku iki dikongkon nulungi kon. Kon lak butuh pertolongan aku sih. Gak. Lho kon soro. Ya boleh kan tak tolong. Butuh apa kon? Butuh duit, tak kaya duit. Ngoten. Iya. Tapi kon nyolok aku. Kok gak ada nih? Ya wis. Pokoknya terima untuk. Diterima. Akhirnya apa? Masuk kontak ke hidup. Kalau gak kelemelok aku. Keto. Ya. Niku dajjal besok. Tapi sebelum dajjal niki dugi. Orang-orang yang berwatak dajjal niki. Ada. Dalam hadis Bukhari niku besok. Dikatakan. Kanjeng Nabi. Apakah sesudah kedatanganmu ini akan terjadi sesuatu yang buruk? Pasti terjadi. Apakah setelah keburukan itu terjadi kebaikan? Pasti terjadi. Apakah terus mari keburukan, kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan, kebaikan, sampai yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi besok itu ada duatun, orang-orang yang menyuarakan agama, memperjuangkan suarane koyok suara agama, tapi suara agama itu cuman dibuat modal. Tujuan mereka ngejak nanggenin neraka. Pakaiannya lebih Islam daripada orang yang Islam. Tanya lho niki diantara mukaddimahe dajjal. Dajjal niku ngoten suwuge mempunyai kekuasaan, kalau toh membantu kita, mereka itu tidak sekedar membantu, tapi ingin merubah akidah kita untuk mengikuti mereka. Sampai tidak ini wis, aliran agama apa saja sing mengatakan itu Islam kok memberikan sumbangan tapi ada tujuannya, itu adalah mukaddimah dajjal. Wis. Apa itu? Mbuh lebeli tak karepe sampean. Mbuh si B, mbuh si A, mbuh Ahmadiyah, mbuh apa? Pokoke lek nek aliran agama mengajak kita adalah memberikan bantuan. Kita itu dibantu atas nama kemanusiaan, kok mengajak akidah kita untuk berpindah, maka itu adalah dajjal. Mergani kula kali sampean sebelum adana dajjal niki dikongkon jaluk nang Gusti Allah dari pengaruh-pengaruh penjajah yang bersifat dajjal. Tempudi-pudi. Al-Masih itu adalah seorang yang menjelajahi dunia. Dalam tafsiran ulama, Al-Masih niku adalah makhluk Gusti Allah sing menyeluruh dunia, dikenal ke seluruh dunia. Bangil diliwati itu bicara ini. Tapi menurut ilmu pengetahuan yang sekarang ini, meskipun wong iku ono gini Amerika, tapi ideologinya, pengaruhnya melalui nyampe tenggene deso deso itu jenenge Al-Masih. Ono Al-Masih niku dajjal, ono mane Al-Masih niku Nabi Isa. Ada tentaranya Nabi Isa, tapi ada tentaranya dajjal. Disian dajjal. Mergane sakniki akeh monggo dimadat dajjal. Lek wis dajjal metu, baru Nabi Isa metu. Sakniki dajjal-dajjal berkentayangan enggak ta. Ya. Mergane ati-ati wis nyambut gawe dhewe ae wis nyambut gawe dhewe sak iso-isone kurange njaluk nang ngene Gusti Allah. Para hadirin diwulu imane kula kalih sampean. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Tu Gusti, kula niki kurang ajar nanggene awak dhewe. Kurang ajare pun kathah, wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kesalahan kekurang ajaran kula illa anta kecuali panjenengan. Ya. Kadang-kadang para hadirin tiang niku lek wis diselimuti oleh nafsu. Iya. Tiang be niku gak rumangsa salah, rumangsae bener. Lek wong sing lakune salah tapi dalam rumangsa bener, itu termasuk orang-orang yang bahaya. Dawuhne Gusti Allah, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Waran Nabi Muhammad kelemagon tak duduhi ciri-cirine wong sing paling rugi, paling nelongso urip ana donya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang perilaku hidupnya, jalan hidupnya sudah keliru, wahum, tapi mereka yuhsinuna annahu ayasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu merasa baik. Ya napa para hadirin, pokoke wong elek niku, ya wong elek niku yang mempunyai sifat kibir. Kibir itu apa? Sombong. Kula kali sampean grayahi dicok dhewe ae wis. Awak niki ketibanan sifat sombong atau tidak? Kerana la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min sifatil kibir. Lek kapan jeru ati iki ono setitik dari sifat sombong, orang itu tidak akan dapat masuk surga sebelum sifat kibir itu tadi dihilangkan di neraka. Niki artinya sifat kibir niku lek sifat niki digawok mulih sampai nang mati, wong iku suwe mlebu swarga meskipun maca la ilaha illallah sadurunge dikumbah ana neraka. Sombong niku napa? Sombong niku nomor siji cirine ghamtunnas, meremehkan orang lain. Kono dadi apa? Iya. Arek apa kon? Iya, ghamtunnas batorul haqqi. Piyambe menolak kebenaran. Ya. Sebaliknya, orang yang kibir, orang yang tawaduk ialah mereka yang selalu menghormati siapa saja, menerima kebenaran. Umpomo, kebenaran itu ono kok umpomo, umpomo toh. Kulo kali sampean urip ono ngene jero omah. Iya. Gampang-gampangan ono jero omah. Niki contoh yang terbater sedikit wis. Mari ngono, ono jero omah niki tidak boleh semena-mena. Meskipun dadi wong tuwa. Wong tuwa kudu ngulangi anak. Wong tuwa kudu ngrewangi bojo. Lah ngoten ah. Mari ngono ngene-ngene. Ya. Kok iki ora aku? Ngoten. Apa jare aku? Bapake gak gelem tandang gawe, gak gelem nyontoni gawe karepe dhewe, tapi anake dipaksa. Ini satu kesombongan. Di dalam rumah tangga. Kalau toh dibesarkan di masyarakat, setiap masyarakat umpama kula kali sampean mlebu nang gene langgar, dilanggar pasti ono peraturan. Lah ngoten lah. Peraturan ini untuk mengatur agar hak-hak orang lain itu tidak diserobot. Loh, selama kula kali sampean mentaati peraturan itu tidak dikatakan sombong. Tapi lek kula kali sampean itu melanggar aturan-aturan, wis katok ngene mari, sing penting ngene. Lah, itu termasuk ada sifat kesombongan. Karena apa? Kita tidak mau diatur dengan aturan. Padahal aturan ini adalah mengatur untuk kebenaran. Lek gawe karepe dhewe iku duweni sifat sombong. Hati-hati. Iya. Berjane kaya Kanjeng Nabi barang itu membuat aturan sik musyawara nang jene para sahabat. Iya. Untuk pundi yo? Tentang orang-orang yang banyak dosa. Di antara dosa niku wau sifat sombong. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika. Gusti sampean sepuro kula niki sepuro sing datang dari panjenengan. Iya. Dadi napa njaluk supaya kula kali sampean niki diwelasi ambek Gusti Allah. Gusti Allah memberikan ampunan itu karena welas dumateng kula kali sampean. Kula kali sampean ngaji, ya Allah, wong iki dapet lek wayahe gak rono. Sakniki wong iki ngaji. Meskipun wong iki gawe karepe dhewe, sik gelem ngaji. Lah ngoten ah. Mungkin dina iki wong iki gak kebuka. Mungkin hari lain. Wong niku lek wis gelem ngaji, otomatis ndeleh awake. Lah ngoten ah. Sing penting tiang ngaji niku wau gak kulaan gawe nyerang wong liya kan wonten ah. Tiang ngaji niku ngrungokno kulaan mari ngono digawe nyerang wong liya mboten. Kula yakin lek sing ngaji ana ngene masjid niki budal teko omah nggawa wadah atine kosong rumangsa akeh salahe, rumangsa akeh klirune njaluk pitutur nang Gusti Allah. Muga-muga kula kali sampean didadekno wong sing oleh rahmate Gusti Allah dipun sepuro. Yakin pun kula. Iya, yeah, yakin. Warhamni lagi panjenengan melasai innaka antal ghafurur rahim. Terusane ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik rahim. Iya. Yeah. Ditulis. Tulis diapalno. Para hadirin lek kula kali sampean sembahyang ya. Yeah. Ya, yeah. Ditulis. Cuma lagi. Ya. Yeah. Faedahnya kan lek kula kali sampean donga niki wau, mari sembahyang gak kesusu donga. Ya napa? Dawuhe Gusti Allah ngeten. Mangkana yuridu harsal akhirat nazib lahu fi kharsih. Sopo sing ibadah iki jaluk akhirat, akhirat tak kei, dunia tak cukupi. Tak kata nak. Waman yurid sawabat dunia, lek nekon iku mang golek dunia, sembayang wis. Mari sembayang, mari ngono, wiridan. Dungo, urusan dunia dok. Ya po, nuktihi minna, tak kei penjalukmu, tapi gak maksimal. Tak kei, tapi sebagian sedikit. Kok medit gusti? Kon niki mang cek gak kepincut. Lek tak kek no kabe ono gini dunyo, kerasan kon ono dunyo. Padahal lek wis kon kerasan ono dunyo, kon waktu negatene ninggal no dunyo. Pada waktu ninggal no dunyo, kon dedelengen, ya Allah. Niko sik kata kececeran, kalau suarko, boten kulo sik niku mawon. Kon niki ono dunyo ruwet. Ikan boten lho, meskipun ono suarga kepikiran do dunyo. Sekirane kula kali sampean dilenang suarga gak kepikiran dunyo mana. Jari ini menungso ngene, anak kula yo napa, bulu kula si ayu. Jari malaikat, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Punta sampean dipanggil Gusti Allah, sampean bidal. Kula niki ngeteraken sampean, bojo sampean, anak sampean, sing sampean tinggalno, sing sampean dongakno, engken kula sing ngurusi. Kula niki panitiae. Kula niki malaikat panitia dikengken ngurusi sing sampean tinggal. Engken kula niki dikengken ngeterno sampean, ngladeni sampean. Sampai njaluk apa kula ladeni? Kira-kira sampean purun ta? Mulai teko masjid kene diceluk. Sampean teng kene mriki lho di Jakarta, di kita di Pak SBY. Lah kok ya gampang, Mun. Sangune ana, kene ana, pokoke kendaraan wis ana ngono. Lek bojone kono, wonten lunan ayam mriki gampang. Ibu dal enteng nisan. Lah kok kanca kono wonten. Ono gini kono, kau no pak kamilan, ono uang musim persis pak kamilan ono. Oh, ten iya. Guyune, sume, ono. Gusti Allah kuasa lah. Kau no kaya watari, ono. Bang malaikat bisa kok, ten. Ya, niki enak elek kulo kali sampean gelem dungo sesuai dengan dungane Kanjeng Nabi di KIKB. Gak usah jalur ni lu wes contoh bisa. Gak usah jaluk wis cukup krana niki donga teko Gusti Allah ya muga-muga ya Allah kula kali sampean tambahi umur tambah dicedhekno ambek napa sing diwulang Gusti Kanjeng Nabi ya cekne enak kula kali sampean besok ya donga dinunggu nggih donga dinunggu muga-muga kabeh oleh rahmate Gusti Allah donga dinunggu muga-muga kabeh dicakup rombongan nang kene ridhone Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Muga-muga kula kali sampean ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak kerasa Pak. Pun isa. Ya. Muga-muga mawon ngajini setitik dipun paringi manfaat kula kali sampean saged ngelampahi Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una Rabbana wa fiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma habbib ilaina ahlana dhurriyyatana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba. Amin ya Rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafar rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi عدد تحت صبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين.